Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kita, dan Allah pilihkan kita komunitas yang benar insyaallah, komunitas Ahlu Sunnah, dan kita juga mempelajari buku-buku ulama Ahlu Sunnah. Dan insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan mengawali kajian kitab yang baru, yaitu kitab Al-Usulus Salasah, dan sebutan yang lain adalah Salasatul Usul. Tentang dua nama ini, apakah dia satu kitab ataukah dua kitab yang berbeda? Ada penjelasan yang pernah disampaikan oleh Syekh Soleh Al-Syekh di syarah beliau untuk Usulus Salasah, bahwa beliau punya dua kitab. Yang pertama Al-Usulus Salasah, dan yang kedua Salasatul Usul. Kalau Usulus Salasah seperti yang nanti kita pelajari, dan yang Salasatul Usul itu kutip atau kitab yang lebih tipis lagi, lebih kecil. Ini luar apa dalam? Kitab yang lebih tipis lagi, dan itu dipelajari untuk mereka yang duduk di sekolah SD. Dan kita perhatikan kitab Al-Usulus Salasah ini, kitabnya tipis, isinya sangat ringkas, berisi penjelasan tentang apa yang harus kita ketahui terkait pertanyaan di alam kubur, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengenal agama Islam, dan yang ketiga mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penulis menyampaikan hal ini mengingat ini adalah landasan pokok agar orang memiliki iman yang benar, sehingga dengan modal iman yang benar ini dia bisa berharap ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya di alam kubur, dia bisa menjawab dengan benar. Karena iman itu dibangun dengan cara belajar. Iman itu dibangun dengan cara belajar. Orang yang belajar agama hakikatnya dia sedang membangun ideologi. Karena itulah para ulama mereka memberikan nasihat, ketika kamu mau belajar maka perhatikan siapa gurumu, karena orang yang sedang belajar hakikatnya dia sedang membangun ideologi agamanya. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, al-ilmu minad-din fandur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu bagian dari agama. Karena orang yang belajar ilmu agama, dia sedang membangun ideologi agamanya. Fandur amman ta'khuduna dinakum. Karena itu perhatikan amman ta'khuduna dinakum. Dari mana kalian mengambil agama kalian? Sehingga ketika kita belajar, salah satu yang perlu diperhatikan adalah sumber ilmunya. Sumber ilmu memberikan pengaruh yang besar bagi ideologi manusia ketika dia sedang belajar. Kemudian kitab Al-Usulus Salasah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab ini kitab yang lebih abadi dibandingkan usia penulisnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab ini, dilahirkan tahun 1115 Hijriah dan meninggal tahun 1206 Hijriah. Artinya usia beliau kurang lebih 91 tahun. Tapi kitab beliau, Kitabut Tauhid, Al-Usulus Salasah, dan kitab-kitab beliau yang lainnya dikaji oleh kaum muslimin sampai sekarang. Dan kalau kemudian kita hitung, jika kita andaikan beliau meninggal di, atau kitab ini ditulis di tahun sekitar 1200, berarti kitab Usulus Salasah sudah berusia lebih dari 219 tahun. usianya lebih panjang dibandingkan dengan usia penulisnya. Dan ada banyak ulama yang usia karyanya lebih panjang dibandingkan dengan usia penulisnya. Ada manusia yang dia karyanya hilang bersama dengan orangnya. Begitu manusianya mati, sudah tidak ada karya lagi yang bisa bertahan. Ada orang yang bahkan karyanya hilang ketika orangnya masih hidup. Dia masih hidup pikun, amalnya sudah tidak ada. Karena orang yang gila tidak diperhitungkan perbuatannya. Karyanya sudah tidak ada, amalnya sudah hilang. Meskipun manusianya masih hidup. Dan ada manusia yang karyanya lebih panjang usianya dibandingkan usia orangnya. Dan itulah umur yang kedua. Hendaknya manusia memperjuangkan sebisa mungkin dia punya karya yang lebih abadi dibandingkan dengan usia dirinya. Karyanya lebih panjang usianya dibandingkan usia dirinya. Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai contoh misalnya. Beliau berusia kurang lebih 49 tahun. Dan beliau meninggal di tahun 600-an Hijriah. Tapi bisa kita saksikan kitab Riyadhus Shalihin dibaca oleh kaum muslimin sampai sekarang. Usianya sudah lebih dari 700 tahun. Kitab Riyadhus Shalihin. Padahal penulisnya usianya 49 tahun. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah usia beliau 71 tahun. Usia beliau 71 tahun. Namun Bulughul Maram dibaca oleh kaum muslimin sampai sekarang usianya lebih dari 600 tahun. Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab hadis yang lainnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih panjang usia karyanya dibandingkan usia penulisnya. Itu umur yang kedua. Mereka memiliki pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa putus sepanjang karyanya itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Meskipun orangnya sudah lama meninggal dunia. Dan itulah manusia yang diabadikan oleh Allah karyanya. Nafasnya masih bisa kita rasakan meskipun orangnya sudah meninggal lama. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian karya dan Allah tinggalkan yang lain. Seperti yang kita sering baca dalam sejarah, khazanah yang dimiliki oleh kaum muslimin itu luar biasa banyaknya. Dan banyak yang hilang. Banyak kitab kaum muslimin yang hilang. Penjajahan yang dilakukan oleh Tartar, kemudian belum lagi ketika dunia barat menjajah kaum muslimin, banyak sekali kitab yang dihanyutkan di sungai Efrat, di sungai atau di tempat-tempat yang atau dibakar ya. Dan itu khazanah yang hilang. Dan Allah Subhanahu wa taala lindungi referensi kaum muslimin yang lainnya dan diabadikan oleh Allah sampai sekarang bisa dimanfaatkan. Yang menulis kitab Riyadhus Shalihin itu sangat banyak sekali. Yang sejenis seperti kitabnya An-Nawawi. Tapi kenapa yang lebih unggul An-Nawawi, kitabnya An-Nawawi, sementara yang lain ditinggalkan oleh Allah? Yang menulis kitab seperti Sahih Bukhari juga banyak. Yang menulis kitab seperti Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar juga banyak. Termasuk yang menulis ringkasan-ringkasan masalah tauhid, ulama zaman sekarang banyak sekali. Namun Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian karya dan Allah tinggalkan yang lain. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia memilih apa saja yang Dia kehendaki. Dan salah satu di antara faktor yang bisa menyebabkan amal hamba itu lebih abadi adalah ketika dia nisbahkan kepada Zat yang Maha Abadi. Segala sesuatu ketika dinisbahkan kepada Zat yang Maha Abadi, maka dia ketularan keabadian Allah. Allah pilih sebagian dan Allah tinggalkan yang lain. Ada karya yang Allah lestarikan dan ada karya yang dilupakan oleh manusia. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Imam Malik pada waktu beliau menulis kitab Al-Muwatta, banyak orang yang mengkritik beliau, "Ya Malik, qad kathural muwatta'at." Wahai Imam Malik, sudah banyak orang yang menulis kitab Al-Muwatta. Ngapain kamu nulis Al-Muwatta? Ini tahsilul hasil. Melakukan sesuatu yang sudah banyak dilakukan oleh orang lain. Coba buat karya yang lebih inovatif daripada sama dengan yang lain. Namun apa jawaban Imam Malik? Makana lillahi fahuwa abqa. Semua yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala lebih diabadikan oleh Allah taala. Karena itu salah satu di antara tanda keikhlasan penulis sebuah karya, Allah Subhanahu wa taala jadikan karya itu lebih abadi dibandingkan yang lainnya. Ada banyak muwatta sebagaimana pengakuan muridnya Imam Malik ketika Imam Malik menulis Al-Muwatta. Namun tidak ada muwatta' yang sampai ke kita selain muwatta'nya Imam Malik. Muwatta' itu artinya sesuatu yang dikoreksi. Karena muwatta'nya Imam Malik itu berkali-kali dikoreksi, dan seperti itulah cara ulama menulis di masa silam. Selesai menulis, editor 1, editor 2 itu sampai bertumpuk banyak editor, baru selesai dan baru bisa diedarkan ke masyarakat. Makanya kitabnya berjudul Al-Muwatta', kitab yang dikoreksi. Ada banyak kitab muwatta' yang ditulis di zaman Imam Malik, namun tidak ada muwatta' yang sampai di zaman ini selain muwatta'nya Imam Malik. Ada banyak kitab-kitab hadis sahih yang mengikuti standarnya Bukhari, namun kitab hadis sahih yang dengan standar Bukhari yang diterima oleh kaum muslimin lebih dominan sahih Bukhari. Ada banyak kitab musnad, namun yang lebih dikenal musnad Imam Ahmad, dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan karya sebagian hamba, dan Allah tinggalkan yang lain. Yang ini salah satu di antara bukti bagaimana Allah menjaga sebagian karya manusia, dan Allah jadikan karya itu lebih panjang usianya, melebihi dari usia penulisnya. Kita berusaha sebisa mungkin berjuang setahap demi setahap, bagaimana memikirkan dan merancang umur yang kedua. Umur setelah kita meninggal dunia, buatlah satu karya yang kira-kira dia lebih panjang dibandingkan usia kita. Apa bentuknya? Wallahu a'lam. Masing-masing punya potensi yang berbeda. Mungkin kalau yang paling gampang, misalnya yang bentuknya tanah ya, atau bangunan, atau apapun yang bisa kita wakafkan. Kalaupun misalnya kita tidak bisa wakaf ilmu, kita tidak bisa wakaf dalam bentuk karya tulis, kita bisa wakaf dalam bentuk sesuatu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Kemudian kita akan membaca biografi penulis, dan sebenarnya kajian matan seperti ini, seperti kitab Salasatul Usul, atau nanti kita akan lanjutkan dengan Qawaidul Arba, yang lebih tepat lebih banyak kita mengkaji isi matannya, karena matannya tipis. Meskipun nanti kita menggunakan syarah yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin, pendekatan saya nanti berbeda, tidak seperti ketika kita membaca kitab Tauhid. Karena kajian kitab Tauhid kemarin kita hanya membaca matan. Di sini kita membaca syarah, sehingga nanti saya butuh salah satu volunteer untuk membacakan isi kitab ini, dan kita akan berikan beberapa catatan. Nah, kita akan baca yang pertama, biografi penulis kitab Usulul Salasah Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi. Nah, fadal. Biografi penulis Usulul Salasah Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi. Beliau adalah Imam Asyik Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Rasid bin Zuraid bin Muhammad bin Musrib bin Umar. Salah seorang keturunan Bani Tamim. Nah, beliau seperti yang dicantumkan di sini, nasabnya sampai kakek kesekian belas itu tercantum. Dan ini kelebihan yang dimiliki oleh orang Arab. Mereka termasuk di antara ahlun nasab, orang-orang yang nasabnya terjaga. Berbeda dengan kita ya. Masyarakat Indonesia rata-rata ketika mereka diminta untuk mengurutkan nasabnya bin-bin-bin, itu paling sampai 4, itu pun sudah ngos-ngosan. Sampai 5. Tafassahu fil majalis, bisa geser agak maju. Kalau di masyarakat Indonesia, atau selain orang Arab, biasanya nasabnya kurang begitu kelihatan. Mereka mungkin hanya bisa menyebutkan sampai kakek buyut ya. Kemudian atasnya lagi ada 1-2 yang bisa, dan itu pun sudah jarang. Berbeda dengan karakter orang Arab. Makanya bagian dari keistimewaan orang Arab, mereka termasuk ahlun nasab, kabilah yang nasabnya terjaga. Meskipun mereka tidak punya catatan, dan bahkan seperti ini kadang cuma mereka hafal, sampai mereka bisa menyebutkan kakek saya yang kesekian belas, itu mereka bisa hafalkan. Beda dengan kita ya. Dan beliau berasal dari Bani Tamim, dan Bani Tamim ini baninya Abu Bakar As-Siddiq. Bani Tamim ini berarti satu klan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan Bani Tamim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Tamim termasuk Quraisy, namun bukan Ahlul Bait. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat dari silsilah nasab beliau, itu di atasnya Abdi Manaf. Di atasnya Abdi Manaf nanti ada kakek siapa dan dia punya anak namanya Tamim. Dari situlah muncul keturunan Bani Tamim. Nah. Ulama besar ini dilahirkan di negeri Al-Uyayna pada tahun 1115 Hijriah dalam rumah yang penuh ilmu, kemuliaan dan agama. Ayah beliau adalah seorang ulama besar dan kakeknya Sulaiman adalah alim di negeri Najd pada zamannya. Beliau telah hafal Al-Quran sebelum umur 10 tahun, lalu mempelajari ilmu fikih sampai mendalam. Orang tuanya sangat kagum kepada beliau karena kekuatan hafalannya. Beliau banyak membaca kitab-kitab tafsir dan hadis dan selalu terlihat menuntut ilmu, baik siang ataupun malam hari. Menghafal matan-matan berbagai disiplin ilmu. Beliau pergi mencari ilmu ke berbagai wilayah Najd dan Mekah, serta berguru kepada para ulamanya. Di antara mereka adalah Al-Alamah Asyik Abdullah bin Ibrahim Asyamari. Beliau juga berguru kepada putra Syekh Abdullah bin Ibrahim yang terkenal dengan yang terkenal sebagai ahli ilmu faraid, yaitu Ibrahim As-Samari, pengarang kitab Al-Azhar Al-Faiq fi Syarah Al-Fiyah Al-Faiq. Kedua Syekh tersebut lalu memperkenalkannya kepada seorang ahli hadis tersohor, yaitu Muhammad Hayat As-Sindi. Beliau kemudian berguru kepadanya dalam hal hadis dan rijalnya, periwayat hadis. Lalu beliau memberi rekomendasi untuk beliau kalau telah selesai mempelajari kitab-kitab hidup hadis. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya kelebihan dalam masalah hafalan dan ini metode yang digunakan oleh orang Arab dalam belajar. Mereka lebih menekankan kepada hafalan di usia muda. Kemudian pemahaman di usia lanjut, misalnya di usia SMA ke atas atau di usia mahasiswa. Karena itulah mereka dalam belajar, untuk mereka yang masih anak-anak ditekankan sebanyak mungkin hafalan, bukan pemahaman, karena belum waktunya. Pemahaman itu nanti, diisi dulu dengan modal dan baru belakangan memahami. Nah, kita kadang juga perlu seperti itu. Kita tidak perlu merasa saya sudah tua, tidak perlu menghafal. Bisa jadi kalau misalnya kemampuan kita sama dengan NSD yang ada di sana, maka kita harus nurunkan grade. Terus caranya gimana? Perbanyak modal dulu, banyak menghafal, menghafal, menghafal. Sampai pun materi yang tidak paham, yang penting hafal. Dan itu cara yang kami gunakan untuk belajar. Kalaupun tidak paham sesuatu, seperti dulu yang pernah kita sampaikan ya, ditelan mentah-mentah, yang penting hafal dulu. Wallahu a'lam, semoga nanti Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuk kita dalam tahap sekian tahun belajar baru Allah kasih pemahaman. Ada satu materi yang saya pelajari dan saya enggak hafal, 5 tahun kemudian baru saya paham. Ya. Atau sekian tahun kemudian baru saya paham. Dan kitab Ushulus Tsalatsah ini termasuk di antara kitab awal yang saya pelajari bersama Al-Ustaz Aris Munandar. Dan dulu waktu saya belajar saya enggak banyak paham. Tapi saya berusaha bagaimana bisa jawab pertanyaan. Itu saja prinsipnya. Kemudian di antara kelebihan dari keluarga beliau, ayah beliau yaitu Abdul Wahhab dan kakek beliau yaitu Sulaiman, dua-duanya adalah seorang ulama besar. Dan terutama Syekh Sulaiman, beliau ini termasuk di antara qadhi dan alim yang ada di negeri Najd. Jazirah Arab seperti yang dalam peta yang kita lihat itu terbagi menjadi 4 wilayah besar. Pertama, Hijaz. Wilayah Hijaz itu wilayah pesisir barat Jazirah Arab. Meliputi di situ Mekah dan Madinah, ke arah utara terus. Namanya daerah Hijaz. Kemudian timurnya Hijaz. Di situ dataran tinggi. Dan wilayahnya sangat luas sampai mendekati pesisir timur Jazirah Arab. Nah, wilayah sebelah timurnya Hijaz, dataran tinggi itu namanya Najd. Sehingga sebutan Najd untuk Jazirah Arab maksudnya adalah timurnya Hijaz. Meskipun istilah Najd terkadang bisa digunakan untuk menyebut semua dataran tinggi. Karena najat secara bahasa artinya martafa'a, sesuatu yang tinggi. Makanya kalau ada orang yang berasal dari dataran tinggi di Madinah atau dataran tinggi di Mekah, terkadang disebut dengan ja'a min najat, datang dari najat. Maksudnya dari dataran tinggi. Meskipun bisa jadi dia di wilayah Hijaz. Tapi kalau wilayah Najd sendiri, maksudnya adalah wilayah di sebelah timur Hijaz. Kemudian di timurnya Hijaz lagi, dataran pesisir timur Jazirah Arab, ini disebut dengan wilayah Al-Hisa atau Ahsa. Nah, di situ ada Bahrain dan ada negara-negara pecahan Jazirah Arab, ada apa, Uni Emirat Arab, kemudian ada Oman, ada Qatar dan seterusnya. Itu masuk daerah Al-Hisa. Kemudian di sebelah selatan, sebelum Yaman, utaranya Yaman, disebut dengan Ar-Rub'ul Khali. Ar-Rub'ul Khali ini isinya padang pasir. Isinya kebanyakan padang pasir. Baik. Itu secara umum peta yang ada di Jazirah Arab. Nah, Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi itu berasal dari Najd. Berasal dari Najd. Dan meskipun seperti itu, beliau juga belajar di Mekah dan di Madinah. Artinya beliau juga belajar di Hijaz. Nah. Kemudian di sini ada seorang ulama ahli hadis yang bernama Muhammad Hayat As-Sindi. Beliau sangat terkenal dan beliau berasal dari daerah India. As-Sindi berarti dari Sindustan. Dan banyak bagian dari kelebihan orang-orang India, Pakistan, Bangladesh itu kekuatan hafalannya lebih unggul dibandingkan Asia yang lain. Banyak ahli hadis yang berasal dari sana. Termasuk diantaranya Abu Dawud As-Sijistani. Dan beliau juga berasal dari daerah sekitar mana pesisir, jadi Pakistan pesisir ya. Selatannya Pakistan itu apa? Karena Pakistan enggak punya laut. Ada daerah selatannya Pakistan, itu daerahnya Abu Dawud. Dan beberapa ulama yang lainnya yang berasal dari sana, mereka punya kelebihan hafalannya rata-rata hafalan yang kuat. Kita lanjutkan. Syekh Muhammad At-Tamimi. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dikaruniai pemahaman yang tajam dan kecerdasan yang luar biasa. Beliau tekun membaca, meneliti dan mengarang. Selalu meneliti hal-hal penting dari buku yang dibaca dan penelitian yang dilakukan, serta tidak pernah bosan menulis. Beliau banyak memberi catatan dalam buku-buku karya Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beberapa manuskrip tulisan tangan yang beliau tulis dengan penanya yang lancar hingga kini masih banyak tersimpan di sejumlah museum. Sepeninggal ayah hendaknya, beliau secara terang-terangan berdakwah kepada Salafiyah, mengesahkan Allah, mengingkari kemungkaran, dan menyerang para ahlu bid'ah dan para ahli penyembah kuburan. Dakwah beliau didukung oleh para penguasa dari keluarga Su'ud, sehingga menjadi kuat dan cepat tersebar beritanya. Nah, kita kasih catatan sedikit tentang ini ya. Tentang pengalaman belajarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, di sini disebutkan bahwa beliau banyak menulis. Karena di masa silam, mengingat tidak ada mesin fotokopi, maka siapapun yang ingin memiliki buku harus menyalin. Dan itu bagian dari perjuangan ulama di masa silam ketika mereka belajar. Walhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar tidak perlu mencatat, tidak perlu apa menyalin. Cukup datang ke tempat kajian, kitabnya gratis. Yang enggak kebagian bersabar insyaallah pekan depan ya. Kalau di masa silam ini enggak bisa. Kalau ada orang yang dia enggak punya buku, maka dia harus datang ke perpustakaan atau pinjam siapa yang punya buku kemudian disalin. Kemudian disalin. Jika dia tidak kuat nyalin, terkadang dia bisa menyewa tukang catat, tukang tulis dan itu membayar. Baik. Nah, hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, kita subhanallah dikasih kemudahan oleh Allah untuk bisa memiliki buku, bahkan tidak hanya punya buku dalam bentuk cetakan sampai dalam software ya. Luar biasa, melimpah, sangat banyak. Yang kita baca belum tentu ada 0,00 sekian persen. Masih banyak buku yang belum kita baca. Apalagi kalau kita hanya mengandalkan terjemah. Karena khazanah Islam yang belum diterjemahkan itu jumlahnya jauh lebih banyak. Yang diterjemahkan belum ada 1%. Yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia belum ada 1%. Makanya kalau sampai ada yang ingin menjadi seorang mujtahid, beristihad dalam masalah agama, raiso bahasa Arab, itu bertentangan dengan kondisi cita-citanya. Karena yang belum diterjemahkan masih sangat banyak. Sehingga kalau ingin mendalam lebih jauh tentang masalah agama, salah satu di antara kuncinya adalah harus paham bahasa Arab. Karena itu Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Man tabahhara fin nahwi ihtada ila kulli ulum." Siapa yang pintar dalam masalah nahwu dimudahkan untuk mempelajari ilmu yang lain. Dia mau belajar tafsir, kuncinya bahasa Arab. Mau belajar hadis, kuncinya bahasa Arab. Belajar tauhid, belajar fikih, belajar usul fikih, semuanya kuncinya bahasa Arab. Karena yang belum diterjemahkan jauh lebih banyak. Dan para ulama yang mereka berasal dari selain Arab, ketika nulis buku, mereka lebih suka nulis buku berbahasa Arab. Meskipun dia aslinya bahasanya bahasa Urdu misalnya, atau aslinya bahasanya bukan bahasa Arab. Dan banyak misalnya ulama-ulama Pakistan, ulama India, yang mereka ketika menulis, mereka lebih memilih bahasa Arab. Karena lebih enak digunakan untuk penjelasan, ya. Lebih nyaman, ada kesepadanan dalam masalah bahasa dengan bahasa asli sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, beliau banyak terpengaruh dari buku-bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah. Dan ini yang kemudian sampai menyebabkan kesalahpahaman sebagian orang, dan mereka menyebut Ibnu Taimiyah adalah Wahabi. Padahal yang namanya Abdul Wahab dengan Ibnu Taimiyah duluan mana? Ibnu Taimiyah. Enggak ada hubungannya. Tapi sampai Ibnu Taimiyah dikambing hitamkan, kemudian dijuluki Wahabi, padahal namanya Wahabi kalau kita terima gelar ini baru muncul jauh setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal dunia. Dan ada dua syubhat yang sering disampaikan oleh mereka yang membenci dakwahnya Syekh Muhammad. Dan syubhat ini rata-rata datang dari orang sufi. Karena di antara titik berat dakwah beliau adalah mengembalikan masyarakat untuk mengikuti salafiyah. Yang dimaksud salafiyah adalah kembali kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Karena salaf itu makna secara bahasa artinya apa? Pendahulu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Ana khairu salafun laki." Saya adalah sebaik-baik pendahulu untukmu. Sehingga salaf secara makna bahasa artinya pendahulu. Disebut sebagai ajaran salafiyah karena ajaran ini menisbahkan kepada ajaran yang paling tua. Dan yang paling tua dalam ajaran kita adalah ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kenapa harus diikutkan para sahabat? Karena para sahabat itu mufassir untuk apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang memberikan pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah yang didakwahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pemahaman mereka kita jadikan sebagai media untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan maksud yang sejatinya. Karena kalau sebatas menggunakan Al-Quran dan Sunnah, orang bisa memberikan interpretasi yang berbeda, tafsir yang berbeda, sesuai dengan pemahaman dan latar belakang masing-masing pribadi. Mu'tazilah bisa menggunakan Al-Quran untuk mendukung Mu'tazilahnya. Khawarij bisa menggunakan Al-Quran untuk mendukung Khawarijnya. Dan seterusnya. Karena itu, biar pemahaman Al-Quran dan Sunnah terarah pada posisi yang benar, kita butuh wasilah yaitu sahabat. Sehingga sahabat itu perantara antara kita dengan Rasulullah SAW dalam arti posisi mereka adalah penjelas dan yang mengarahkan pemahaman kita ketika mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Karena kalimat ini cukup panjang, kemudian diringkas oleh para ulama dengan satu istilah yaitu salafi. mengikuti pemahaman seperti pemahaman para pendahulu kita. Pak, berarti kalau kayak gini, agama yang kita ikuti itu warisan. Ya, jawabannya betul, agama itu memang warisan. Terlepas dari siapapun yang memblow up di zaman sekarang. Tapi yang namanya agama itu warisan. Karena kita tidak boleh ngarang agama sendiri. Agama itu warisan dari pendahulu kita. Dan pendahulu kita yang paling pertama adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Karena itu istilah salafi tidak perlu dianggap sesuatu yang aneh ya. Atau ada sebagian orang yang terlalu alergi dengan istilah ini. Padahal istilah ini adalah istilah yang mulia. Istilah yang mulia, sehingga kalau kita disebut salafi itu justru pujian. Ini justru pujian. Meskipun bagi sebagian asatidah terkadang secara sengaja untuk sementara kita tidak tampakkan, mengingat adanya stigma yang negatif di masyarakat. Ketika sudah disebut istilah salafi, kesannya teroris. Padahal enggak ada hubungannya dengan teroris. Justru kita itu yang paling dimusuhi oleh teroris. Karena Khawarij itu musuh besarnya Ahlus Sunnah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara ciri Khawarij adalah yaqtuluna ahlal Islam wa yadauna ahlal Awthan. Mereka memerangi Ahlul Islam, artinya mereka memerangi Ahlus Sunnah, Salafi. Tapi mereka membiarkan Ahlul Awthan, mereka membiarkan para penyembah berhala. Mereka membiarkan orang Syiah. Enggak ada ceritanya ISIS menyerang Iran, enggak ada. Tapi kalau ISIS menyerang Saudi sering. ISIS menyerang Suriah, kaum muslimin di Suriah berkali-kali. ISIS menyerang kaum muslimin di tempat yang lain berkali-kali. Tapi kalau ISIS menyerang Syiah, enggak ada sejarahnya. Karena musuh terbesar bagi orang Khawarij adalah Ahlus Sunnah. Bukan Syiah. Meskipun Khawarij itu muncul dari Syiah. Dalam arti mereka menjadi sekte yang antitesis dari Syiah. Tapi yang mereka musuhi Ahlus Sunnah. Namun kalau misalnya kita bisa memberikan pendekatan kepada masyarakat bahwa Salafi ini aslinya adalah ajaran yang baik, kita bisa sampaikan kepada mereka, dan tentu saja perlu mukaddimah lebih awal, yaitu beritahukan kepada mereka apa yang dimaksud dengan Salafi. Kemudian syubhat yang pertama yang disampaikan oleh para ahli bid'ah, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu membenci orang-orang saleh. Padahal itu tidak pernah terjadi. Justru beliau adalah orang yang sangat mengagungkan orang saleh. Sangat mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Beliau punya buku khusus judulnya Mukhtasar Sirah Nabawiyah. Ringkasan Sirah Nabawi. Dan bagian dari bukti cinta seseorang kepada Rasulullah SAW adalah mengenal sejarahnya. Dan Nabi dan Syekh Muhammad berusaha untuk mengenal sejarah Nabi SAW, mendekatkan kepada umat sejarah beliau melalui kitab beliau judulnya Mukhtasar Sirah Nabawiyah. Namun sekali lagi hadirin, buku ini tidak lebih terkenal dibandingkan bukunya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan seperti inilah Allah memilih karya dan meninggalkan karya yang lain. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab unggul dalam masalah Tauhid, tapi tidak lebih unggul dalam masalah Sirah. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri lebih unggul dalam masalah Sirah, karyanya dipilih oleh Allah dan lebih banyak dipelajari kaum muslimin. Karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam masalah Sirah jarang dipelajari oleh kaum muslimin. Allah memilih sebagian karya makhluknya dan Allah tinggalkan karya yang lain. Sehingga tidak benar, kembali kepada subhat tadi, tidak benar tuduhan sebagian orang bahwa Syekh Muhammad membenci orang saleh, membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci para sahabat. Dan alasan mereka adalah karena Syekh Muhammad itu suka mendakwahkan anti penyembahan terhadap kuburan, anti pengagungan terhadap kuburan, padahal hakikatnya ini adalah dakwah kepada Tauhid. Karena antara ibadah dan kuburan itu idealnya diapakan? ibadah dengan kuburan idealnya diapakan? Dipisahkan. Ibadah di sebelah kanan, kuburan di sebelah yang lain. Menggabungkan antara ibadah dengan kuburan itu pendekatan kepada kesyirikan. Karena sumber kesyirikan itu pertama kali terjadi adalah pengagungan kepada ahlul kubur. Karena itulah Islam mengajarkan ibadah dengan kuburan dipisahkan. Semangat seperti ini kita bisa lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Beliau juga melarang kuburan beliau dijadikan sebagai id, tempat ibadah tahunan. Beliau juga mendoakan keburukan untuk mereka yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan seterusnya. Menunjukkan antara ibadah dan kuburan itu dipisahkan. Kemudian yang beliau lakukan terhadap makam orang-orang soleh, misalnya kalau kita terima itu makam orang soleh, dengan menghancurkan kubahnya, kemudian membongkar nisannya atau membongkar apa ini kijingnya, ini bagian dari pesan yang pernah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, Allah tada'anna qabran musyrafan illa sawaita. Setiap kali kamu melihat ada kuburan yang ditinggikan, maka silakan diratakan dengan tanah. Ya. Terlepas dari tuduhan sebagian orang kalau ini adalah tindakan yang membahayakan atau tindakan yang anti kepada orang soleh, meskipun beda antara kuburan dengan orang soleh. Tayyib. Dulu ada seorang nabi yang bernama Nabi Daniel. Nabi ini ditemukan oleh kaum muslimin ketika mereka berhasil menaklukkan daerah Syam. Kemudian karena kekhawatiran para sahabat yang menemukan jasadnya Nabi Daniel ini, kekhawatiran mereka jangan sampai Nabi Daniel ini diagungkan oleh orang-orang Romawi, maka oleh Umar bin Khattab, para sahabat yang menemukan jasad Nabi Daniel ini diminta untuk membuat 12 galian. Buat 12 galian di malam hari di tempat yang berbeda-beda, terpencar-pencar, dan makamkan Nabi itu di salah satu galian. Setelah itu semuanya diratakan, enggak usah dikasih nisan. Tujuannya apa? Menghilangkan jejak. Apakah ini yang disebut tidak memuliakan orang soleh? Justru ini memuliakan beliau. Karena Nabi Daniel tidak ridha ketika jasadnya diagungkan oleh orang-orang Romawi. Dan pemicu kesyirikan yang terbesar adalah mengagungkan orang soleh termasuk para nabi. Sehingga kalau ada upaya manusia, upaya orang zaman sekarang yang berusaha untuk menghilangkan jejak jasadnya orang soleh dengan maksud agar mereka tidak diagungkan, ini bukan termasuk upaya yang menyimpang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melakukannya. Seperti yang dilakukan oleh Saudi. Di Saudi, kuburan Baqi ada namanya enggak? Meskipun di situ ada kuburannya para sahabat. Di situ ada kuburannya orang-orang soleh di zaman para sahabat. Dan itu tidak dipindah. Dan mereka sengaja merahasiakan. Sampai pun para takmir yang jaga di situ ya. Ketika mereka ditanya atau para askar yang jaga di situ ditanya, di mana kuburan ini, enggak ngerti mereka. Mereka enggak tahu, tapi ada di situ. Salah satu di antara sekian banyak kuburan, itu kuburannya para sahabat. Sehingga jejaknya dihilangkan agar tidak menjadi sumber kesyirikan. Termasuk kuburan yang ada di Uhud. Yang pernah main ke Uhud bisa lihat suasana kuburan di Uhud. Ada enggak kelihatan mana kuburan Hamzah, mana kuburan sahabat yang lain? Enggak ada. Adanya cuma gundukan-gundukan, ya banyak kuburan. Tapi yang mana kuburan Hamzah yang itu jadi sasarannya orang Syiah? Orang enggak ngerti enggak yang mana. Yang jelas ada di salah satu pemakaman ini. Tapi yang mana? Wallahu a'lam. Nah, itu salah satu di antara upaya untuk menghindari peluang terjadinya kesyirikan. Maka membersihkan semua situs yang menjadi pemicu terjadinya kesyirikan. Ini jangan dikaitkan dengan bentuk tidak mengagungkan orang saleh. Justru ini bagian dari upaya untuk menjaga ajaran mereka dan mengagungkan mereka sehingga mereka tidak dijadikan sebagai tagut sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait masalah hukum kijing. Jadi sampai dalam mazhab Syafi'iyah, kijing itu dilarang jika dia dimakamkan di pemakaman umum. Tapi kalau dimakamkan di tanah pribadi, betul Syafi'iyah membolehkan, sebagian Syafi'iyah membolehkan. sehingga selama dia ditaruh di pemakaman khusus, ya, di tanah milik pribadi, adanya kijing, menurut ulama, sebagian ulama Syafi'iyah, diperbolehkan. Tapi kalau kijing di pemakaman umum, ulama sepakat dilarang. Karena ini enggak berhak. Dan salah satu di antara alasan mereka adalah ini tanah milik bersama. Tidak boleh merasa lebih unggul dibandingkan yang lain. Sehingga meskipun dia dulu waktu hidup lebih kaya, kalau sudah mati dianggap sama semuanya. Enggak boleh yang lebih kaya kemudian masang sajadah paling omboh dewe, ya. Kemudian kijingnya paling megah. Kabeh sama, statusnya adalah mayit. Sehingga tidak boleh ada yang lebih sombong, mayit lebih sombong dibandingkan mayit yang lain dengan dibuatkan rumah yang lebih mewah. Kemudian yang kedua, syubhat yang kedua, dan syubhat ini disampaikan oleh para khawarij. Kalau syubhat yang pertama tadi disampaikan oleh para pengagung kuburan, syubhat yang kedua disampaikan oleh para khawarij terkait masalah pembentukan negara Saudi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hidup di zaman Saudi itu terpecah menjadi banyak suku dan kabilah. Dan masing-masing suku dan kabilah itu punya pemimpin dan mereka terpisah dengan kepemimpinan suku dan kabilah yang lain. Mungkin mirip dulu di zaman atau di Indonesia ada negara Majapahit, ada negara Sriwijaya, ada negara apalagi Pajajaran, ada Kutai, dan seterusnya. Sebelum kita disatukan jadi satu Nusantara. Kemudian ada Demak, ya. Dan mereka punya latar belakang yang beda-beda. Kerajaan yang mewakili Hindu seperti Majapahit, yang mewakili Buddha Sriwijaya. Nanti yang mewakili agama yang lain ada sendiri. Dulu Jazirah Arab juga seperti itu. Jadi ada negara Ahsa, ada negara Zar'iyah, ada negara di tempat yang lain, kecil-kecil. Dan wilayah mereka hanya meliputi daerahnya dan tidak mencakup di wilayah yang lain. Ada Turki Utsmani, namun negara-negara ini tidak masuk bagian dari Turki Utsmani. Meskipun semuanya Muslim. Meskipun semuanya Muslim. Nah, tuduhan sebagian mereka yang tidak sepakat dengan dakwahnya Syekh Muhammad dari faktor politik adalah beliau dianggap pemberontak Turki Utsmani. Hasya wa kalla, padahal itu tidak benar. Karena ketika itu Jazirah Arab tidak masuk bagian dari wilayah Turki Utsmani. Demak ada, Mataram ada, Turki Utsmani ada. Tapi apakah Mataram di Jogja masuk bagian wilayah Turki Utsmani? Tidak. Sehingga klaim bahasanya ketika itu khilafah Turki Utsmani itu mencakup seluruh Muslim di dunia, enggak benar. Justru sejarah yang dialami di Jogja menjadi salah satu di antara bagian buktinya. Mataram yang waktu itu dipimpin oleh Hamengkubuwono dikasih hadiah oleh Sultan Turki dengan sebutan Khalifatullah. Karena Khalifatullah itu menurut sebagian informasi dia adalah hadiah dari Turki Utsmani. Artinya di sini independen. Punya kerajaan sendiri Mataram. Di sana ada kerajaan sendiri, di Saudi juga ada kerajaan kecil-kecil yang banyak. Karena itu klaim dari sebagian orang bahwasanya negara Saudi itu didirikan dengan cara pemberontakan sehingga dia negara Islam yang tidak sah. Karena tidak sah maka semua hukum yang berlangsung di sana yang mengatasnamakan Islam hukum yang tidak sah, ini tuduhan yang menyimpang, tuduhan yang salah. Dan ada sebagian kaum muslimin yang bencinya luar biasa kepada negara Saudi dengan salah satu alasan pembentukan negara Saudi itu dari pemberontakan, padahal tidak benar. Terus yang benar gimana? Mereka terpecah-pecah menjadi negara kecil-kecil. Dan ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dilindungi oleh Muhammad bin Su'ud. Negaranya Muhammad bin Su'ud yang waktu itu negara kecil. Kemudian berhasil melakukan ekspansi. Melakukan ekspansi, ngajak negara-negara yang lain. Akhirnya ketika mereka menolak, ya sudah terjadilah peperangan. Tapi beda antara gerakan politik dengan gerakan dakwah beliau. Beliau diterima oleh kerajaan ini. Gerakan politiknya itu keinginan raja untuk melakukan ekspansi. Sampai akhirnya bersatulah jadi satu kerajaan Saudi itu. Ya meskipun tahap yang kedua mengalami perpecahan, karena sejarah Saudi kan dibagi menjadi dua ya, Saudi 1 dan Saudi 2. Nah Saudi 2 itu berawal dari persatuan yang dibentuk oleh Raja Abdul Aziz. Karena itulah beliau digelari sebagai Bapak Saudi. Jadi setelah dikumpulkan oleh Muhammad bin Saud, ada perpecahan lagi. Ada dua kerajaan yang berbeda atau beberapa kerajaan yang berbeda. Kemudian disatukan lagi oleh Raja Abdul Aziz. Dan sampai sekarang Saudi masih jadi satu. Karena itu kerajaan Saudi bukan hasil pemberontakan terhadap kerajaan Turki Utsmani. Namun dia terbentuk sendiri dari hasil menyatukan negara-negara kecil yang ada di Jazirah Arab. Nah, kemudian kita baca yang terakhir karya beliau. Beliau memiliki karya-karya yang amat bermanfaat. Di antaranya kitab yang agung dan amat berfaedah, kitab At-Tauhid. Kitab ini telah dicetak oleh beberapa percetakan. Setiap kali cetakannya habis, ia langsung dicetak ulang kembali. Lalu kitab Kasyaf As-Subhan, Al-Kabair, As-Salasa Al-Usul, Mukhtasar Al-Intisab, Wa As-Syarah Al-Kabir. Mukhtasar Al-Insaf wa Syarhul Kabir, ini ringkasan untuk madhab fikih Hambali ya. Untuk fikih madhab Hambali. Kitab ini tidak lebih dikenal dibandingkan kitab fikih yang lain. Dan kembali kepada kaidah tadi, Allah memilih sebagian karya hambanya dan Allah tinggalkan yang lain. Meskipun semuanya karya beliau, penulisnya dikenal dalam masalah tauhid tapi tidak dikenal dalam masalah yang lain. Mukhtasar Zad al-Mu'ad dan lain-lain. Beliau juga memiliki fatwa-fatwa dan berbagai macam makalah yang dihimpun dalam sebuah kitab yang diberi judul Majmu'ah Mu'allafat Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, diterbitkan oleh Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud. Beliau rahimahullah meninggal pada tahun 12206 Hijriah. Mudah-mudahan Allah memberi beliau rahmat yang seluas-luasnya serta mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya atas jasanya kepada Islam dan umat Islam. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan segenap sahabatnya. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup ya, jam 8:30. Mungkin itu yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Dan mohon bersabar karena metode kita dengan kitab Tauhid mungkin agak berbeda. Nanti kitab ini tolong selalu dibawa karena kita akan membaca setahap demi setahap, baik matan maupun syarahnya, dan kita akan berikan sedikit catatan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pertanyaan yang pertama, apa hukum mendengarkan musik? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Luqman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadits untuk menyesatkan orang lain dari jalan Allah. Yang dimaksud jalan Allah adalah Al-Qur'an. Sebagian ahli tafsir menyebutkan ada sebab yang melatar belakangi ayat ini. Ada seorang musyrikin yang dia itu membeli budak. Budak wanita yang pintar nyunden. Nah setiap kali ada orang yang dia mendengar bacaan Al-Qur'annya Nabi Muhammad SAW, orang ini langsung digelendeng oleh orang musyrik tadi, diajak ke rumahnya, kemudian disuruh duduk, disuguhi makanan, kemudian budaknya suruh nyinden. Coba bandingkan antara yang diucapkan Muhammad dengan budak saya, mana yang lebih indah? Kemudian Allah bahas perbuatan ini di surat Luqman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal haditsi liyudilla an sabilillah." Karena itu, musik dan nyanyian yang berirama musik diciptakan untuk menjauhkan orang dari ayat Allah. Makanya dua hal ini akan susah disatukan. Siapa yang mencintai musik di saat yang sama, dia akan jauh dari Al-Quran. karena bagian dari karakter hati manusia, dia tidak bisa konsentrasi di satu titik, sementara ada titik yang kedua yang menjadi lawannya. Sebagaimana Allah nyatakan di surat Al-Ahzab, "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi." Manusia itu tidak punya dua hati dalam perutnya. Artinya dia hanya punya satu konsentrasi. Ketika orang fokus dengan kejahatan, maka dia tidak akan bisa fokus dengan kebaikan. Dan ketika dia fokus dengan kebaikan, dia akan dijauhkan dari kejahatan. Makanya berdasarkan penjelasan ini, maka para ulama mengatakan bahwasanya musik tidak diperbolehkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya berdoa di sela-sela azan dikumandangkan, apakah hal itu dibolehkan? Tentunya dengan doa permintaan pribadi. Justru ini termasuk di antara waktu yang mustajab. Karena bagian dari waktu yang mustajab adalah indal adzan, addu'a ula yurad, di antara doa yang tidak akan ditolak. Kata Rasulullah SAW ada tiga dalam satu hadis ini. Pertama, ketika sedang perang. Kedua, ketika turun hujan. Dan yang ketiga, ketika adzan. Ada waktu mustajab antara adzan dan iqamah. Dan termasuk waktu yang mustajab adalah ketika adzan sedang dikumandangkan. Karena itu dianjurkan bagi kita pada saat mendengarkan adzan, nah di sela-sela itu, ya, muadzinkan panjang ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Waktu panjang itu, silakan kita berdoa. Karena kita menjawabnya setelah dia selesai satu kalimat. Kalau mumpung dia belum selesai satu kalimat, nah berdoa. Berbanyak berdoa kepada Allah karena waktu adzan atau ketika adzan dikumandangkan termasuk waktu yang mustajab. Nah, pada saat jadi khatib, kemudian sudah siap di atas mimbar, sudah menyampaikan salam, kok masih grogi? Pada saat muadzin adzan, berdoalah kepada Allah biar groginya hilang. Itu salah satu di antara cara yang mujarab untuk sukses menjadi khatib ya. Tawakal kepada Allah sebelum berkhutbah. Saya punya usaha wedding organizer. Di situ ada musik, ada perkumpulan, berkumpulnya pria wanita. Bagaimana status penghasilan tersebut? Apakah semuanya haram? As-sa'i lahu sa'yu, kaidahnya ya. Orang yang sudah bekerja, maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Dengan dua syarat. Pertama, unit usaha yang dia lakukan usaha yang halal. Dia punya EO ya, event organizer, itu unit usaha yang halal pada asalnya. Kemudian yang kedua, hubungan dia dengan klien hubungan yang halal. Artinya layanan yang dia sediakan untuk klien adalah layanan yang halal. Kalau layanannya bermasalah, maka termasuk ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Karena itu, kalau Anda jadi EO dan bisa mengendalikan konten, misal ya, ada orang yang pesan tolong nanti untuk acara pernikahan saya diurusi. Kemudian Anda ngasih syarat. Syaratnya satu, tidak boleh ada musik, tidak boleh ada sinden, laki perempuan tidak boleh campur. Kemudian Anda siap menyediakan semua perlengkapan itu untuk membuat EO yang islami. Insya Allah nanti penghasilannya halal. Karena EO sendiri hukum asalnya halal. Cuman tinggal diperbaiki saja kontennya dan bagaimana manajemennya biar tidak ada unsur ta'awun alal ismi wal udwan. Karena salah satu di antara pemicu maksiat adalah kegiatan seperti ini. Kegiatan ketika pernikahan, pesta pernikahan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan syarrut ta'ami ta'amul walimah. Makanan yang paling jelek adalah makanan walimah. Yud'a fiha al-aghnia wa yutraku fiha al-fuqara. Yang diundang cuman yang mau nyumbang gede saja. Yang kaya-kaya, sementara yang miskin ditinggalkan. Karena biasanya kalau orang sudah walimah, yang dibanggakan adalah suguhannya, sumbangannya, ya. Kemudian kemegahannya, kemewahannya, dan itu berlomba. Bagi mereka yang tidak kenal sunnah, walhamdulillah mereka yang sudah kenal sunnah seperti ini norak ya. Kita punya cara yang berbeda dan insya Allah itu yang lebih, itu lebih bagus ya, lebih berwibawa, lebih elegan. Sementara mereka menganggap wah ini kemewahan dan itu kebanggaan. Semakin meriah, banyak hiburannya, banyak hidangannya, banyak pemborosannya, semakin membanggakan. Padahal aslinya itu disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai syarrut ta'am, ya, makanan yang terjelek. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada dua hadiah yang sudah disediakan panitia. Hadiah yang pertama, hadiahnya sama kok ya. Bukunya Ada Orang Utang. Baik. Kalau misalnya pertanyaannya siapa yang utangnya paling banyak, nggak ada yang ngaku pak. Pertanyaannya kita kasihkan untuk peserta yang datangnya paling jauh, Solo, datang dari Solo untuk kajian, masya Allah, subhanallah ini. Naik Pramex ya. Baik, ada yang hafal nasabnya Syekh Muhammad? Ngoco ya. Yang hafal tanpa ngoco. Ngacung. Oh gitu. Siap. Syekh Muhammad. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rasid bin Baro bin Musrif At-Tamimi. Masyaallah. Mau dikasih hadiah? Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum ya. Wassallallahu, hadiahnya didonasikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311 93. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.